أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Kaum muslimin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu merupakan satu hal yang sangat mahal. Kenapa? Karena ketika tahun 2013, ketika saya masih kuliah di STI Imam Syafi'i, itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa STI Imam Syafi'i, mengadakan seminar kristologi yang mengundang salah seorang narasumber mantan Katolik, yaitu Ustaz Insan Mokoginta. Beliau bercerita bahwa perbedaan antara perkembangan umat Islam di Indonesia dengan Eropa itu sangat signifikan. Kenapa? Kalau perkembangan umat Islam di Eropa itu cenderung naik, sementara umat Islam di Indonesia cenderung menurun. Kenapa? Karena misionaris yang sangat erat di negeri ini. Oleh sebab itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yahdihillah fala mudhillalah." Barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan hidayah kepada dia. Kita dengar mungkin kabarnya benar atau tidak, seorang hafid bisa jadi murtad. Antum bayangkan, menggadaikan agamanya, entah apa yang dia ambil. Antum mungkin lihat, bapak-bapak mungkin pernah mendengar Aman Abdurrahman, gembong teroris, gembong Khawarij Indonesia. Diceritakan oleh salah seorang dosen istri Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasannya Aman Abdurrahman, dahulunya beliau adalah orang pintar di Lipia. Beliau termasuk alma mater Lipia. Dan mahasiswa Lipia pada saat itu, karena beliau adalah seorang hafid, ketika menyetorkan Al-Falan Al-Quran kepada beliau, kepada Aman Abdurrahman, akan tetapi begitu, mungkin beliau bangga dengan hafalan kecerdasan beliau. Akhirnya beliau membaca, membuka internet dan membaca berita-berita. Akhirnya beliau yang tadinya pemahamannya benar berubah menjadi khawarij. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal. Bersegeralah kalian untuk beramal. Fitanan kaqat illailil mudlim, karena akan datang satu fitnah seperti sepenggal malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan. Di waktu pagi seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, seseorang dalam keadaan mukmin, namun lihat wahyumsi kafira, sementara dia berada di waktu sorenya dalam keadaan kafir. Entah apa yang dia baca, entah apa yang dia dengar, internet, Facebook dan lain sebagainya. Antum, kita semuanya ketika membaca berita-berita, jangan seluruh berita kita baca, karena hati kita ini lemah. Siapa tahu nanti berita yang kita baca itu mengajak kita kepada kekufuran, dan pada saat itu hati kita, iman kita sedang turun dan setan lagi menggoda kita, maka pada saat itu bisa kita terbalik. Oleh sebab itu kita lebih berhati-hati demi untuk menjaga hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa yumsi aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, dan dia di waktu sorenya mukmin, sementara di waktu pagi dia dalam keadaan telah berubah menjadi kafir. Apa sebabnya? Ya bi audinahu bi aradin minad dunya. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit dari dunia ini. Nauzubillah. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dan wahai Zat yang Maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa dia Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa ala alihi, dan semoga selawat tercurah kepada keluarga beliau. Zaman sekarang ini subhanallah, kita lihat orang-orang Syiah Rafidah bagaimana mereka mengkafirkan siapa? Aisyah, Hafsah, Abu Bakar As-Siddiq, naudzubillah. Padahal mereka termasuk apa? Keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ashabihi, dan untuk para sahabatnya. Demikian pula Syiah Rafidah mengkafirkan sebagian para sahabat, sebagian besar para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain sebagainya, Abu Hurairah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit tausiah dengan harapan semoga ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan bapak-bapak semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tema kita pada saat ini adalah wasail fi talabir rizqi, jalan-jalan yang dapat mendatangkan rezeki. Jalan-jalan yang dapat mendatangkan rezeki. Kurang lebihnya insyaallah pada hari ini saya akan membahas 7 cara. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang pasti berlomba-lomba untuk mencari rezeki. Tenaga, waktu, profesi ataupun keahlian lainnya digunakan untuk mendapatkan sedikit dari puing-puing dunia. Ada yang menjadi pedagang, ada pula yang menjadi buruh, petani dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa Islam tidak pernah melarang kita untuk mencari rezeki. Bahkan Islam pun tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Akan tetapi Islam melarang seseorang mencari rezeki tersebut dengan cara-cara yang tidak benar, haram. Dan Islam melarang kita tertipu dengan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala katakan wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah wahai Muhammad apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat, namun ingat jangan engkau lupa dengan kehidupan duniamu. Namun kita melihat zaman sekarang ini kaum muslimin, ada orang-orang muslim yang terlalu berlebihan cari dunia sehingga dia lupa apa? Lupa akhirat. Ini salah. Seharusnya kita antara dunia dan akhirat itu, akhirat dengan dunia harus berjalan seimbang. Akan tetapi kebanyakan orang-orang termasuk terutama orang-orang awam, antum lihat abang beca narik becak, begitu datang waktu sholat lewat aja gitu. Subhanallah. Dia enggak tahu yang memberikan rezeki pada itu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Berlalu begitu saja tanpa dia sadari kewajiban utamanya itu salat 5 waktu. Dan banyak kita lihat di jalan-jalan bagi orang yang kerja di kantor, petani, nelayan, lain sebagainya. Dan kita tidak boleh pesimis dalam mencari rezeki, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki seseorang 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh yang ada di bumi ini tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, hadis nomor 1300, hadis nomor 10376. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum minal jannah." Tidak ada satupun amalan yang dapat mendekatkan diri kalian ke surga illa qad amartukum bih, kecuali telah aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Walaisa syai'un yuqarribukum minan nar, dan tidak ada satupun amalan yang dapat mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarangnya. Wa anna ruhal amin, dan sesungguhnya Jibril alaihi salam nafatha fi ru'i, telah mewahyukan kepadaku, annahu lan tamuta nafsi, bahwasannya setiap jiwa tidak akan mati, tidak akan pernah meninggal, hatta tustawfiya rizqahu, sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha wa ajmilu fi talab, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik-baiklah dalam mencari rezeki tersebut. Wala yahmilannakum istibta'a rizqi antatdubu bima'asiyatillah, dan janganlah karena sebab rizki itu lambat datang kalian mencarinya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yudriku ma indallahi illa bi ta'ati, karena apa-apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita jangan takut akan kelaparan di dunia ini. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan rezeki kita. Selain dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki untuk seorang hambanya, kadarnya sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah menetapkan jalan-jalan mencari rezeki, metode bagaimana kita mencari rezeki, dan membaginya menjadi dua bagian, hissiyah dan ma'nawiyah. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas tentang metode mencari rezeki secara ma'nawi, yang mana kebanyakan kaum muslimin tidak menyadari hal ini. Hissiyah itu seperti kita bekerja, berdagang, itu hissiyah, mahsusa. Adapun ma'nawi saya akan membahas 7 poin insyaallah taala. Poin yang pertama, min asbab istidlabir rizqi fa huwa al istighfar wat taubatu min al dhunub, yaitu apa? Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wat taubatu min al dhunub. Mungkin ada di antara kita yang terasa susah cari rezekinya. Coba koreksi lembaran-lembaran hidup kita. Mungkin ada banyak dosa yang kita kerjakan sehingga begitu kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala terus menghalang, karena maksiat itu dapat menghalang rezeki yang kita cari. Oleh sebab itu salah satu sebab yang dapat mendatangkan rezeki adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah seorang dijuluki oleh Syu'bah atau para ulama-ulama mutaakhir menyebutkan beliau dengan Amirul Mu'minin fil hadis. Beliau itu pemimpinnya kaum muslimin dalam masalah hadis. Selain beliau dari ahlul hadis, beliau berprofesi sebagai pedagang minyak zaitun. Bukan pedagang madu, pedagang minyak zaitun. Jadi suatu saat beliau beli zaitun, minyak zaitun satu, apa, kalau sekarang ini mungkin tong-tong besar, kalau dulu itu kulit sapi atau kulit unta disamak kemudian diikat baru dijadikan sebagai tempat untuk menampung minyak atau air. Dahulu Sufyan ats-Tsauri membeli itu penuh. Di waktu malam dia simpan. Waktu paginya terlihat minyak zaitun yang banyak tadi habis, merosot semuanya, hilang. Karena dia tempat wadahnya terbuat dari kulit, jadi kulitnya itu dimakan tikus. Sehingga minyak zaitunnya itu apa? Habis semuanya. Akhirnya beliau bangkrut. Beliau pun bangkrut. Karena bangkrut, beliau kena pada saat itu memiliki utang, beliau dipenjara. Setelah dipenjara beliau mengingat-ingat dosa apa yang pernah saya lakukan. Ingat, Beliau tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan tikus. Akan tetapi beliau duduk bersandar dan merenung, dosa apa yang pernah saya lakukan? Subhanallah. Diingat tahun pertama, enggak ada dosa. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-10. Baru beliau teringat, ternyata 10 tahun yang lalu. Antum bayangkan, 10 tahun yang lalu, beliau baru teringat, beliau pernah mengatakan kepada seorang, ya muflis, seorang yang bangkrut. Beliau, Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan kepada dia apa? Ya muflis, wahai orang yang bangkrut. 10 tahun kemudian Allah hukum beliau dengan apa? Dengan kebangkrutan. Oleh sebab itu, mungkin karena dosa yang kita lakukan, sehingga rezeki yang kita cari itu lambat kita dapatkan. Dan itu mungkin sebab utamanya, karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali dalam satu hari. Yang di belakang, berapa kali dalam satu hari antum beristighfar? Enggak usah malu sama yang lain, ngaku. Berapa kali? 15? 3 kali 5, 15. Taruh 15 dan setiap kali lo salat 5 waktu, 3 kali 5, 15 atau berapa ya, 15 lah taruh. Sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni wallahi inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Padahal kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya, baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya, tapi ingat, beliau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Innal astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah." Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali. Maka terlebih kita sebagai umatnya, lebih dari itu pun itu lebih utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah bagi orang-orang yang ditemukan pada catatan amalannya istighfar yang banyak. Ketika di hari kiamat kita banyak istighfarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Istighfar, bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu sebab yang dapat mendatangkan rezeki. Datang salah seorang kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, mengadu kepada beliau. Beliau mengatakan, "Ya Syekh, li sab'u sanawat lam urzik waladan." Wahai Syekh, aku telah menikah selama 7 tahun. 7 tahun aku menikah, akan tetapi aku belum dikaruniakan seorang anak pun. Nah, bagi yang jomblo, yang cari jodoh gak pernah dapat-dapat, atau lagi yang menunggu anak, yang sudah menikah ingin mendambakan buah hati, cobalah untuk mengamalkan istighfar. Perbanyaklah istighfar, bilang sama istri perbanyak istighfar, suami perbanyak istighfar, insyaallah. Mengadu kepada Syekh bin Baz bahwasanya sudah 7 tahun menikah tapi tidak dikaruniakan seorang anak pun. Syekh bin Baz tidak menambah satu kata pun ketika beliau mengatakan apa? Aksir istighfar. Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang orang ini ke rumah. Datang 1 tahun kemudian, selang 1 tahun datang kepada Syekh bin Baz, memberikan kabar gembira kepada Syekh, "Wahai Syekh, istriku telah hamil." Subhanallah. Cerita yang kedua, datang seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, mengadu kepada beliau tentang kegersangan, gersang tanah yang gersang, tanah yang tidak subur. Kata Hasan Al-Basri, "Istaghfirullah, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Datang orang kedua bertanya, mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang apa? Kemiskinan. Kata Hasan Al-Basri, "Istaghfirullah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Datang orang kedua meminta Hasan, datang orang ketiga meminta Al-Hasan Al-Basri untuk mendoakan dirinya agar dikaruniakan anak, karena diceritakan bahwa istrinya mandul. Kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang ketiga, yang keempat, mengadu tentang kekeringan paceklik yang panjang, mengadu kepadanya tentang kekeringan yang melanda kebunnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirullah, beristighfarlah kepada antum, bayangkan. 3-4 orang bertanya kepada beliau, mengadu kepada beliau tentang 4 perkara, beliau tidak menjawab kecuali apa? Istaghfirullah, istaghfirullah, istaghfirullah, istaghfirullah. Mohon ampunlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Yang keempat juga mohon ampunlah kepada Allah. Orang-orang yang berada di sisi Al-Hasan Al-Basri heran, mengatakan kepada, kemudian menegur Al-Hasan Al-Basri dengan mengatakan apa? Ataka rijalun, wahai Al-Hasan, datang kepadamu para lelaki. Yaskuna anwa'an minal bala, mereka mengadu berbagai macam cobaan. Fa'amartahum kulluhum bil istighfar, sementara engkau mengatakan lahum bil istighfar, sementara engkau mengatakan kepada, memerintahkan kepada mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ma qultu min indi, sesungguhnya ini bukan perkataan aku, katanya. Akan tetapi, alam tasma' qala Allah taala, apakah kalian tidak pernah mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh? Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, ya Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka apa hasilnya? Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan yang lebat. Tidak cukup sampai di situ. Wa yumdidkum bi amwal, memperbanyak harta kalian. Tidak cukup sampai di harta. Wa bani, memperbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan kebun-kebun untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Subhanallah. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 100 kali dalam satu hari kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak-bapak semuanya, dosa dan maksiat merupakan salah satu tabiat manusia. Kecuali orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasulnya. Semua kita pasti melakukan dosa. Yang tidak wajar kalau kita tidak melakukan dosa, dan yang tidak wajar lagi kalau kita melakukan dosa namun kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tadnibu la dhahaba Allah bikum wa la atallahu biqaumin yadnibuna thumma yastaghfirun faghfara lahum." Jikalau seandainya kalian tidak berdosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La dhahaba Allah bikum, Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian." Itu bayangkan. Karena dosa itu merupakan satu hal yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kalau seandainya kita tidak berdosa, Allah akan buang kita. Kemudian kata Rasulullah, wala atallahu biqaumin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum, yadnibuna, yang mana kaum itu mereka melakukan dosa, thumma yastaghfirun, kemudian setelah mereka melakukan dosa, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfara lahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun, hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat surat Nuh tadi, beliau mengatakan, fi hadhihi al-ayah wallati fi Hud, dalam surat Hud juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hud berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, Kata Nuh alaihi salam kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thumma tubu ilai, kemudian memohon ampunlah kepadanya, yursilis sama alaikum midrara, dia akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian, wayajidkum kuwatan ila kuwatikum, dan akan menambahkan kekuatan kalian, wayaj'allakum wala tatawallau mudbirin, dan janganlah kalian berpaling. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, beliau mengatakan fi hadhil ayat, maksudnya surat Nuh tadi, wa fi Hudin, surat Hud yang baru kita baca tadi, dalilun ala annal istighfar yastanzilu bihir rizqi wal amtar, menunjukkan bahwasannya istighfar atau permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat menurunkan rizki dan dapat menurunkan apa? Hujan dari langit. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika masa paceklik, beliau keluar untuk meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak salat istighfar, maka beliau beristighfar, astagfirullah, memperbanyak istighfar, kemudian meraih Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Para sahabatnya mengatakan, "Ma ra'ainaka istasqaita ya amiral mu'minin." Kami tidak melihat engkau beristisqa, minta hujan di salat istisqa. Kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, "Laqad talabtul matara bimajadihi sama." Sesungguhnya aku telah meminta hujan dengan perbendaharaan langit. Oleh sebab itu istighfar merupakan keutamaan yang sangat besar untuk dapat mendatangkan rezeki. Yang kedua, poin yang kedua adalah as-sababu tsani, sering kita dengar, yaitu at-taqwa, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang dia bersama dengan banyak orang, kelihatan masya Allah luar biasa takwa dia, bertakwa, tidak bermaksud jahat. Namun ketika bersendirian, na'udzubillah. Oleh sebab itu kata Thalib bin Habib mengatakan apa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu apa? Engkau beramal dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin minallah. Beribadah bukan berdasarkan pemahaman ustaz, bukan berdasarkan pemahaman kiai, bukan pula berdasarkan pemahaman kelompok, akan tetapi apa? Ala nurin minallah, berdasarkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Tarju thawaballah, engkau mengharapkan apa? Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita beribadah sholat agar dipuji fulan, agar dipuji orang lain sebagainya, akan tetapi apa? Tarju thawaballah. Kemudian beliau mengatakan, wa tatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin minallah, berdasarkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju iqabah, engkau karena takhafu iqabah, karena engkau takut terhadap siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah arti takwa yang kebanyakan dikuatkan oleh para ulama. Ada di antara kaum muslimin ketika beramai-ramai, masya Allah, nampaknya alim, subhanallah. Akan tapi ketika dia bersendirian, hilang semuanya. Mulailah dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang ketakwaan yang ada pada dirinya. Naudzubillah. Kata seorang hukama mengatakan, seorang yang bisa mengatakan apa? Inna dzunubal khalawat hiya aslu asbabil istintikasat. Sesungguhnya dosa yang dilakukan bersendirian atau sembunyi-sembunyi merupakan sebab keterbalikannya seseorang dari baik menjadi buruk, dari soleh menjadi toleh, dari dermawan menjadi pelit dan lain sebagainya. Hiya aslu intikasan. Kemudian melanjutkan perkataannya mengatakan apa? Wa ibadatul khafa hiya a'dhamu asbabit tabat. Dan ibadah yang dilakukan bersendirian, tersembunyi-sembunyi, merupakan sebab yang paling agung keteguhan seseorang di atas agamanya. Kita melakukan. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, 7 golongan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ketika seorang yang menginfakkan hartanya, berinfak, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dia ini yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena memang ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu merupakan satu keikhlasan yang sangat luar biasa. Takwa merupakan salah satu sebab yang dapat mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu." Jikalau seandainya penduduk suatu negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, kemudian mereka bertakwa, tidak semerta-merta beriman tapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ingat, Rasulullah Subhanahu wa taala menggunakan kata jamak, bukan barakatun akan tapi barakat, berkah dalam bentuk plural atau banyak, keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tapi mereka mendustakan dan kami menyiksa mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan keluar. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Wa may wayarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan memberikannya rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh perkaranya mudah. "Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya, "Wa yu'dhim lahu ajra," dan melipat gandakan pahalanya. Takwa merupakan salah satu sebab yang dapat mendatangkan rezeki kepada seorang. Namun terkadang jiwa kita ini lemah, sebagaimana saya katakan tadi, ketika kita ramai kita terlihat alim, namun ketika kita bersendirian kita mulai sedikit demi sedikit bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang suatu saat di hari kiamat nanti, orang-orang yang datang dengan membawa pahala yang banyak. Namun pahala yang banyak itu Allah jadikan seperti apa? Seperti debu yang bertebaran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Tauban radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dari Tauban radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati," aku akan beritahukan kepada kalian sekelompok orang dari kalangan umatku, "Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin," mereka datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, "amthalu jibalin tihamatin baydha," seperti gunung-gunung yang putih di negeri Tihama yaitu Makkah. Namun apa? "Fayaj'alahu Allahu haba'an manthura," namun kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu apa? Allah jadikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu haba'an manthura, debu yang bertebaran, tidak ada manfaatnya sama sekali. Para sahabat takut. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sifhum lana dhilluhum ya Rasulullah." Ceritakan kepada kami ciri-ciri mereka wahai Rasulullah. "Alla nakuna minhum," agar kami tidak termasuk dari golongan mereka, "wa nahnu lana'lam," sementara kami tidak mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum," sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian. Kulitnya seperti kalian. Walakinnahum aqwamun ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian juga salat malam. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka itu adalah suatu kaum. Idza khalau bimaharimillahi intahakuha, kata Nabi sallallahu, akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang apabila bersendirian dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengerjakannya. Nauzubillah. Oleh sebab itu kata seorang yang bisa mengatakan apa? Idza kunta taf'alu syai'an takhafu ay yaraka an-nas fa'lam anna rabban-nas yarak. Apabila engkau hendak melakukan sesuatu yang engkau takut manusia melihatmu, fa'lam anna rabban-nas yarak, maka ketahuilah bahwasannya Tuhannya manusia melihatmu. Fala taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik, maka janganlah engkau jadikan Allah serendah-rendahnya pengawasan yang mengawasimu. Itulah gambaran sedikit tentang takwa. Takwa juga kita telah katakan tadi bahwa takwa dapat mendatangkan rezeki. Maka mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kebaikan itu, iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu dapat menghapus kejelekan tersebut. Sebab yang ketiga adalah at-tafarruq li ibadatillah, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum, kalau kita lihat di jalan-jalan pedagang asongan atau dan lain sebagainya, waktu mereka semuanya digunakan untuk apa? Mencari rezeki. Salatnya pun bolong-bolong. Ya, lima waktu paling dua kali lah dalam. Ataupun mungkin yang lebih ekstrim dari itu, mungkin satu minggu satu kali hari Jumat. Subhanallah. Karena apa? Dia berusaha mencari rezeki sehingga waktunya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat begitu saja waktu-waktu salat. Padahal dia tidak tahu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sebab yang dapat mendatangkan rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan salat. Nahnu la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kalian untuk memberikan rizki kepada kami. Nahnu narjukukum, namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami yang memberikan rizki kepada kalian. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. At-tafarruq li ibadatillah merupakan, bahkan hal ini merupakan salah satu sebab yang paling utama yang dapat mendatangkan rezeki kepada seseorang. Karena berpaling dari mengingat Allah akan ditimpakan dengan apa? Kehidupan yang sempit. Dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126 Allah Subhanahu wa taala katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, baginya penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit. Terkadang kita orang-orang menganggap bahwasannya kekayaan itu apa, yang kebahagiaan itu apa yang ada di tangan kita. Padahal tidak seperti itu. Kebahagiaan itu apa yang ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, di tempat saya Maluku Utara, ada seorang saudagar yang mungkin bisa dikatakan terkaya di daerah saya itu, mungkin bukan seluruh Maluku Utara, tapi daerah saya, Kabupaten Halmahera Timur. Dia mungkin orang yang termasuk paling kaya di situ mungkin. Suatu saat dia sakit dan masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, kebetulan di rumah sakit tersebut ada seorang ikhwan kita yang kebetulan menjenguk saudaranya yang lagi sakit di rumah sakit. Mau keluar karena udah mau pulang, udah sembuh mau pulang, akhirnya diajak ikhwan kita ini untuk jalan-jalan pagi di kota Ternate. Berjalan pagi, akhirnya dia pun curhat. Dia mengatakan, saya heran, orang daerah Subaim namanya, orang Subaim mengatakan saya adalah orang yang paling kaya katanya, tapi para kekannya tidak seperti itu katanya. Karena apa? Seluruh makanan enggak bisa saya seluruh buah-buahan saya enggak bisa saya makan, udah dilarang dokter, penyakit datang berdatangan katanya. Jadi seluruh makanan telah dilarang oleh dokter, seluruh buah-buahan telah dilarang oleh dokter untuk saya konsumsi kecuali satu buah. Apa itu? Sirsak katanya. Bayangkan kekayaan yang sangat banyak enggak bisa dia nikmati karena penyakit. Oleh sebab itu kebahagiaan itu apa yang ada dalam hati kita, bukan apa yang ada di tangan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Laisal ghina an qatratil arad walakinnal ghina ginan nafs, riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan kekayaan itu banyaknya harta yang kita miliki, akan tetapi kekayaan adalah apa? Kayanya hati dan dalaan. Kayanya hati. Terkadang orang hidupnya pas-pasan, tapi masya Allah hatinya lapang. Ada orang yang hatinya hartanya banyak, tapi kehidupannya sempit. Karena apa? Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempergunakan sedikit waktunya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan perkataannya, wa man la arada an dzikrim fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa berpaling dari mengingatku, maka baginya penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit bisa jadi kaya tapi sempit kehidupannya, bisa jadi miskin sempit juga kehidupannya. Dan tidak cukup sampai di situ. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara aku dahulu di dunia dalam keadaan melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah karena datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau melupakannya. Wa kadzalika alyawma tunsa, maka pada hari ini engkau pun dilupakan. Dan betapa ruginya seseorang apabila Allah Subhanahu wa taala telah melupakan nasibnya. Naudzubillah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan nama-nama kita di sisi para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ya ibn Adam, dalam hadis kursi, qala Allah qala rabbukum, Rabb kalian berfirman, ibn Adam, wahai anak Adam, tafarruq li ibadati, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Amlau qalbaka ghinan, aku akan mengisi hatimu dengan kekayaan. Wa amlau yadaika rizqa, dan aku akan mengisi tanganmu itu dengan rizki. Aku datangkan dengan usahamu itu rizki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ibn Adam, la tuba'id minni, jangan engkau menjauhkan diri dari jariku. Artinya apa? Jangan engkau lupakan aku dalam masalah ibadah, beribadah kepadaku. Amlau qalbaka faqra, sehingga aku memenuhkan, mengisi hatimu penuh dengan kemiskinan. Wa amlau yadaika sughla, dan aku menjadikan engkau senantiasa sibuk dengan pekerjaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, hadis nomor 7926, dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Antum lihat dalam hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala katakan apa dalam hadis kursi? Luangkanlah waktu untuk beribadah kepada-Ku, Aku akan berikan, mengisi hatimu dengan kekayaan. Sebaliknya, ketika engkau berpaling, Aku akan mengisi hatimu dengan kemiskinan. Duitnya banyak, udah banyak duitnya, tapi merasa tidak cukup. Cari lagi, Allahu Akbar. Karena apa? Tidak cukup dengan yang sedikit, mau yang banyak. Karena apa? Terasa hati ini terasa kurang. Oleh sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamlau fahu ibnu adam illa turab. Lau kana li ibni adam wadiyan min adh-dhahab. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki satu bukit gunung Uhud emas kekayaannya, la arada ay yakuna lahu wadiyan. Dia akan berangan-angan ingin memiliki dua gunung emas. Walai yamlau fahu illa turab. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Itulah karena rakusnya kita mungkin, sehingga oleh sebab itu marilah kita tafarruq li ibadatillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita terasa lapang, perkara-perkara kita terasa mudah dan lain sebagainya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang saya bacakan, wa'mur ahlaka bis-shalah, beliau mengatakan, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kalian rizqi, nahnu narzukukum, kami yang memberikan kalian rizqi, yakni idza aqamta as-salata, apabila engkau melaksanakan salat, ataka rizqu min haitsu la tahtasib, rizki itu akan datang kepadamu dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Maka sangat merugilah kebanyakan kaum muslimin yang melalaikan salat lima waktunya. Antum kalau ke rumahnya bapak, padahal di sana nanti ada di depan masjid itu salah seorang bapak jualan gorengan. Jualannya itu tempat yang sepi, udah masuk gang tempatnya sepi. Tapi subhanallah, bapak ini belum pernah saya lihat dia meninggalkan sholat berjamaah. Terus sholat berjamaah di masjid, walaupun dia profesinya sebagai jualan goreng, jualan molen itu yang 501. Tapi masya Allah, meskipun di daerah yang sepi, Allah datangkan tuh orang-orang untuk beli, tuh ramai membeli di situ. Subhanallah, itulah ketika kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan hak kita. Ketika kita salat, kita mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Oleh sebab itu mari ketika mengerjakan salat, ketika datang salat lima waktu atau lain sebagai ibadah-ibadah lainnya, maka jangan sungkan-sungkan, aduh, kalau anak tinggalkan ini bisa habis 20 ribu ini uang ojek. Jangan seperti itu. Kan tapi begitu dengar adzan hayyallah shalah langsung datang. Kita mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang ketiga yaitu at-tafarruq li ibadatillah. As-sababul khamis, as-sababur rabi'. Sebab yang keempat adalah silatul arham, menyambung tali silaturahmi. Kita lihat zaman sekarang ini, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena harta warisan, peninggalan apa ibu bapak, tali silaturahmi jadi putus. Bahkan lebih dari itu, subhanallah, berkelahi, bahkan sampai ke tingkatan apa? Saling membunuh, na'udzubillah. Tingkatan saling silaturahim. Ada juga yang mungkin cekcok dengan saudaranya, mulailah sedikit memutuskan tali silaturahim. Pada Rasulullah SAW mengatakan apa? La yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahim. tidak akan masuk surga orang memutuskan tali silaturahmi. Kalau kita sudah memutuskan tali silaturahmi, lewat pintu surga mana lagi yang akan kita masuk? Oleh sebab itu silatul arham, terutama kepada ibu, bapak kita, yang paling utama kemudian saudara kandung, dan lain sebagainya. Silatul arham atau silatul rahim, yang dimaksud dengan ar-rahim, disebutkan oleh para ulama, al-aqarib alladhi bainaka wa bainahu nasabun, yang engkau dan dia memiliki nasab, nasab yang bersambung. Ana mau tanya, coba antum sebutkan nasab antum. Nama antum siapa? Coba antum sebutkan nasab antum. Bin, sampai ke tingkat berapa antum mampu menyebutkan? Terus? Sudah, tiga aja. Antum bayangkan itu. Dan orang Indonesia kebanyakan nasabnya, ya Allah, karu-karuan. Terkadang cuma tiga yang dihafalnya. Terkadang, sehingga kita gak tahu keluarga kita apa bukan ini. Padahal dia senasab dengan kita. Makanya pentingnya kita belajar nasab dengan orang lain. Hatta bukan cuma antum yang ngomong juga, cuma tiga. Ingat. Oleh sebab itu, silatul arham kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ta'allamu min ansabikum mattasilu bihi arhamakum. Pelajarilah itu nasab kalian, agar kalian bisa menyambung tali silaturahmi. Kalau saya ana yakin, berbeda dengan orang Arab. Kalau orang Arab itu sampai berapa tobako, berapa ibnu-ibnunya itu udah dihafal sama mereka, karena kelebihan orang Arab mereka menjaga nasab. Berbeda dengan orang Indonesia yang mungkin kita perbaharui dari sekarang. Mungkin yang antum yang udah, kita yang udah punya anak, pesan kepada anak-anak, jangan lupa nasab bapakmu nak. Sehingga apa, anak seneng senantiasa ingat ibnu walum sampai 10 kata. Ini bahkan ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa, mempelajari nasab kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum mattasilu bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian agar kalian bisa menyambung tali silaturahmi. Fa inna silaturahim mahabbatan fil ahl. Karena sesungguhnya menyambung tali silaturahmi itu dapat menimbulkan kecintaan sesama saudara. Matratun fil mal, dapat memperbanyak harta. Mangsa'atun fil umri atau fil athar, dalam hadis yang lain, dan dapat memanjangkan umur. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu ayyubsitu lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyunsa lahu fi atari, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Maka bapak-bapak yang sekarang lagi berantem sama saudara kandungnya, cepat-cepat antum minta maaf. Yang lagi cekcok dengan ibunya, paman-pamannya, maka segera kita meminta maaf kepada mereka, menyambung tali silaturahmi. Dan menyambung tali silaturahmi ini banyak caranya. Di antara caranya yang pertama adalah dengan berziarah kepada mereka. Berziarah, kalau kita tinggal, mungkin kalau kita tinggal jauh, kita mungkin lewat telepon satu minggu tiga kali, satu minggu satu kali juga enggak apa-apa. Silaturahim, berziarah lewat telepon. Watakunu bil mukalama, atau dengan obrolan santai dengan keluarga, duduk santai dengan keluarga ngomong-ngomong. Ini silaturahim. Kemudian yang ketiga, watakunu bis sadaqah, dengan cara bersedekah kepada silaturahim. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rizki luqmatun anfaqtahu fi sabilillah, harta yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang engkau infakkan untuk membiayai anak-anak yatim, dan engkau infakkan untuk keluargamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa, a'dhamuha ajran ma anfaqtahu ila ahli, yang paling utama dan paling besar pahalanya adalah apa? yang engkau infakkan untuk saudara-saudaramu, untuk keluargamu, ini yang pahalanya lebih besar. Takunu bi bisadaqah, yang terakhir, wa takunu bil hadiah, dengan cara memberikan hadiah. Ada anaknya lahir, saudara antum anaknya lahir, bang ini hadiah untuk antum ini, atau anaknya akikahan, berikanlah dia kado, kasih ke beliau dalam rangka untuk menyambung tali tali silaturahim. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling memberilah hadiah kalian agar kalian saling mencintai, saling mencintai. Kemudian yang selanjutnya, wabil kalam wabil kalimatil hasanah wal mawaddah, dan terkadang dengan apa, tutur kata yang baik, sopan santun, ini merupakan bagian dari silatul arham. Karena apa? Terkadang kalau kita sama keluarga itu kasar, betul, tapi kalau sama orang lain lembut, masya Allah. Antum mungkin merasakan ketika kita sama istri atau sama keluarga kandung, sikap kita berubah. Omongnya kita itu, bang udah makan belum? Subhanallah. Tapi kalau ada sama orang lain, bang udah makan, silakan makan. Coba. Ini salah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita sama keluarga kita, tuh kita lebih lembut kepada mereka. Sebagaimana kita berlembut kepada orang lain, kepada keluarga, kepada orang lain. Kata Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Fatarur rajulu idza laqiya ahlahu kana min aswa'in nasi akhlaqa. Dan engkau melihat seorang laki-laki apabila dia bertemu dengan keluarganya, maka dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Wa ashahuhum nafsa, dan beliau adalah orang yang paling pelit terhadap keluarganya. Subhanallah. Wa idza laqiya ghairul ahl, kata beliau, namun apabila dia bertemu dengan selain dari keluarganya, masya Allah, kana min abarin nas, seakan-akan beliau adalah om, dia adalah orang yang paling baik. Wa ajwabun, dan paling juhud dan paling dermawan. Kemudian Imam Syaukani mengatakan apa? Faman kana ya fi misli hadza, barang siapa yang pada jiwanya terdapat sifat ini, fahuwa mahrumut taufiq, maka orang seperti ini terhalang mendapatkan taufiq. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kepada keluarga kita, hendaklah kita lebih berbuat baik daripada kita berbuat baik kepada orang lain. Terkadang sama saudara, ya, dan ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi di kalangan kaum muslimin, baik itu di kalangan kaum muslimin yang sudah ngaji pun yang paling ngaji sah, kebanyakan seperti itu. Kita lihat. Oleh sebab itu, maka jadi kita utamakan lemah lembut kepada siapa? Kepada orang tua, kepada istri, kepada ibu, kepada anak-anak. Jangan mentang dia anak antum dan anak kita kemudian kita bantah-bantah, jangan. Apakah kita harus berbuat baik kepada dia walaupun dia sebagai seorang anak? Karena mereka itu lebih utama untuk diperbuat baik daripada orang lain. Silatul arham. Kemudian wa takunu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan silaturahim ini bisa dengan apa? Al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ini al-amru bil ma'ruf wan nahyi. Meskipun kemungkaran itu sekecil apapun, kita harus melarangnya. Dahulu Umar ibn Abi Salama, anaknya siapa? Ummu Salama, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak tirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam satu rumah. Dan antum lihat baiknya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh anak tirinya. Biasanya kalau sama anak tiri kurang baik, tapi bagaimana Rasulullah menggambarkan ini, sosoknya luar biasa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku masih kecil di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yadi tatisu fi shahbah. Dan pada saat itu lagi makan kami, kata beliau, dan tanganku itu apa? Di atas nampan. Kalau kita di pondok-pondok dulu saya jamin Rahman makan pakai nampan. Dahulu seperti itu mereka makan pakai nampan. Kata beliau, tapi sufi sofa, jadi ada makanan yang sama. Dia mau mengambil di depannya, nggak mau ambil yang di dekatnya, wajar anak kecil kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya dan mengatakan apa? Ya gulam, masya Allah, untuk lihat bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengatakan nggak pukul tangannya, tapi beliau mengatakan ya gulam, Subhanallah. Kedua kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan apa? Samillah. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika engkau makan. Wa qul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yaliik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Kata Umar bin Abi Salam mengatakan apa? Famazalat tilka ti'mati ba'd. Maka mulai hari itu sampai aku dewasa, cara makanku terus seperti itu, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana antum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran, walaupun yang mengingkari kemungkaran itu anak diri beliau yang kecil, masya Allah. Demikian pula kita, ketika anak kita di rumah nonton sinetron, jangan bilang itu kan anak kecil, wajar. Jangan seperti ini. Kita harus mengingkari walaupun dia anak kecil, karena Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban kepada orang tua terhadap apa yang dia pimpin dalam rumahnya. Oleh sebab itu, shalatul arham takunu bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ini poin yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Poin yang kelima adalah min asbabi istidlabir rizqi al infaq fi sabilillah. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang mau berinfak itu ada duit 10.000, 100.000, 2.000 sama 5.000 taruhlah. Datang kotak infak di depannya. Pegang dia duit 100.000 pertama yang dipegang. Aduh sayang ini. Masukkan lagi 100.000 ke kantong. Pegangnya 20.000. Aduh kayaknya banyak ini. Terakhirnya 2.000 yang dimasukkan untuk diinfakkan. Subhanallah. Jangan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang kita infakkan. Kebetulan ini bentar lagi tuh saudara-saudara kita akan menyebarkan kotak amal itu, silakan antum. Kotak amal itu antum isi dengan banyak uang biar masjid kita cepat dibangun. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan rezeki dan melipatgandakan rezeki. Bahkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat mengurangi harta kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat malun min shadaqatin." Harta itu tidak berkurang karena sebab sedekah. Tidak berkurang harta itu. Antum punya 100.000, dua lembar ya udah 100.000 untuk bangun masjid. Besar pahalanya. Tetangga antum dan sebagainya kasih. Al-infaqu fi sabilillah dapat mendatangkan rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali habbatin hambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habbah. Permisalan seperti biji ambatat yang tumbuh sab'a sanabil, tumbuh terdapat 7 ranting. Fi kulli sunbulatin 100 habbah. Setiap ranting itu terdapat berapa? 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Oleh sebab itu kalau kita mau berinfak, jangan takut-takut. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Terkadang orang yang berinfak 1 juta, orang yang berinfak 1.000, pahalanya lebih besar daripada orang yang berinfak 1 juta. Dan ini sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya apa? Karena orang yang berinfak 1 juta itu duitnya masih banyak di rumah. 1 juta masih banyak di rumah. Tapi orang yang berinfak 1.000, bisa jadi dia memiliki uang cuman 2.000. Akan tetapi, bismillah 1.000 di jalan Allah, Allah akan ganti. Ini pahalanya lebih besar. Jadi jangan gengsi untuk berinfak 1.000, gope, goceng atau mungkin 1 miliar itu jangan tanggung-tanggung untuk berinfak. Karena Allah Subhanahu wa taala kan menggantikan apa yang kita infakkan tersebut. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Terutama apabila kita infakkan untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pesantren dan lain sebagainya, maka hal itu akan menjadi apa? Amalan amal jariah kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam. Gimana hadis? In qata kullu amal ibni Adam in kullu idza mata al-insan in qata amaluhu. Barakallahu fi, masyaallah. Ini udah faqih semua yang ada di depan ana, masyaallah, luar biasa. Jadi in qata amaluhu, apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus seluruh amalannya. Illa min thalathatin, kecuali tiga perkara. Salah satunya apa? Au shadaqatun jariyah, atau sedekah jariyah. Ini adalah al-infaqu fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu Allah taala, unfik 'alaika, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul 'ibadu fihi." Tidak ada satu hari pun yang seorang hamba berada padanya pagi, di waktu pagi, illa malakan, kecuali ada dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, senantiasa mendoakan kepada orang yang berinfak apa? Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang senantiasa menginfakkan hartanya. Wa yaqulu al-akhar, dan yang lainnya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang senantiasa menahan hartanya. Artinya tidak menginfakkan hartanya. Sebab itu jangan kita takut dalam berinfak, dalam bersedekah kepada Allah, supaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena takut untuk bersedekah itu merupakan was-was dari setan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Setan itu menjanjikan kepada kalian apa? Kemiskinan. "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan wa fadla. Fadla di sini ditafsirkan oleh para ulama apa? Ginan, kekayaan. "Wallahu wasi'un 'alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas pengetahuan, maha luas dan maha mengetahui. Sebab yang keenam, al-infaq ala talabil ilmi, berinfak kepada penuntut ilmu. Berinfak kepada penuntut ilmu. Banyak di antara penuntut ilmu yang tidak mampu, namun banyak juga muhsinin-muhsinin yang mau membiayai mereka untuk menyelesaikan, untuk belajar. Ini merupakan salah satu sebab yang dapat mendatangkan rezeki kita dan dapat memperbanyak rezeki kita. Suatu saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada beliau. Karena apa? Mengadu tentang adiknya yang menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara abangnya kerja mencari rezeki. Datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Wahai Rasulullah, saya itu bekerja terus ini. Adik saya ini cuma duduk menuntut ilmu," katanya. Ini anak yang biayai dia, dengan bangga dia mengatakan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? "La'allaka turjaku bih." Bisa jadi engkau diberikan rezeki karena dia. Kan engkau membiayai dia menuntut ilmu, sehingga engkau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita memiliki sedikit kemampuan, kemudian ada thullabul ilmi yang meminta bantuan kepada kita karena dia tidak mampu, maka bantu. Bismillah, bantu dia untuk membiayai. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dengan hadis yang kita bacakan tadi. Yang terakhir, yang ketujuh, as-sababut tasi', sebab yang ketujuh adalah al-ihsanu ila du'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah lagi papa. Ketika Heraklius waktu itu, Abu Sufyan datang kepada Abu Sufyan waktu masih kafir datang kepada Heraklius membawa dagangnya. Dagangnya di Syam waktu itu. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, di Madinah. Bertanya kepada datang ke Heraklius untuk berjual beli di sana. Kata Heraklius bertanya kepada siapa? Kepada Abu Sufyan. Kami mendengar ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri kalian. Bagaimanakah ciri-cirinya dan apa siapa-siapa pengikutnya? Nah, Abu Sufyan dengan bangga beliau mengatakan apa? Nabi kami, nabi pengikutnya ya orang-orang miskin, orang fakir, adapun orang-orang kaya sedikit saja yang mengikuti beliau. Kata beliau, kata Heraklius menjawab tanggapan dari siapa? Abu Sufyan pada saat masih kafir. Heraklius mengatakan hakada al-anbiya, seperti itulah para nabi, pengikut mereka itulah orang-orang yang lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya agar kita orang yang mampu, apabila kita orang yang mampu atau memiliki sedikit kekayaan, jangan kita meremehkan orang yang kaya, orang yang lemah, orang yang miskin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum latunsaruna wa turzakun lidu'afaikum. Sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Karena apa? Kita lihat orang-orang yang lemah itu mereka apa? Sopan, santun dalam. Tapi kalau orang yang sudah punya harta, biasanya dan ini banyak yang terjadi. Oleh sebab itu, berinfak kepada mereka, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian itu ditolong dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Dalam hadis Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan abuguni fi du'afai. Rasulullah minta carikanlah, datangkanlah kepadaku orang-orang yang lemah di antara kalian. Fa innakum innama turjakuna wa tunsuruna bidu'afaikum. Datangkanlah, carilah untuk orang-orang yang lemah di antara kalian karena sesungguhnya kalian ditolong dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang-orang yang lemah di antara kita. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan bidu'aihim wa salatihim. Innama tunsuruna hadhil umma bidu'afaiha bidakwahum wa salatihim wa ikhlasihim, dengan doa-doa mereka, salat-salat mereka dan keikhlasan mereka. Karena terkadang orang yang lemah itu jauh lebih ikhlas daripada orang yang mampu. Oleh sebab itu, tujuh sebab, sebentar masih banyak sebab lain, maka sudah tengah 12, waktu sudah habis. Oleh sebab itu, dari tujuh ini marilah kita berusaha untuk mengamalkan satu di antara tujuh, atau bahkan siapa mampu mengamalkan semuanya silakan. Dia mampu berinfak silakan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merupakan manusia yang paling utama setelah para nabi dan rasul. Beliau masyaallah dijamin oleh Rasul sallallahu dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yasumul yaum, barang siapa yang berpuasa pada saat ini? Kata Rasul, kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Man yunfiqul yaum, barang siapa yang telah berinfak hari ini? Abu Bakar mengatakan ana ya Rasulullah. Pertanyaan yang ketiga, man yutbiul janazatal yaum, barang siapa yang telah mengikuti jenazah pada hari ini? Kata Rasul sallallahu, kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Jadi kalau kita mampu melaksanakan kebaikan yang banyak, silakan kita mengerjakan agar sekiranya kita bisa dikumpulkan bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan dan lain sebagainya. Meskipun amanah kita tidak seperti mereka, akan tetapi karena kecintaan kita kepada mereka, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Saya cukupkan 3 pertanyaan aja. Jadi bagi yang mau bertanya silakan. Masya Allah, ini ada hadiah dari panitia ini, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hadiah. Yang spektakuler ya, paling yang terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir aja. Yang lain siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Menjawab pertanyaan dia akan mendapatkan 1 buletin as-sunnah. Pertanyaannya adalah, bagi antum yang mencatat dan mudah, poin yang kelima, jangan lihat buku, jangan lihat catatan. Antum lihat catatan bacaan. Fakir jalan, betul kan? Poin yang kelima di fakir jalan, betul ya? Masya Allah. Poin yang ketujuh, apa pembahasannya? Berbuat baik kepada orang-orang yang menerima barokah ini. Antum harus mengamalkan berarti. Silakan. Ada satu pertanyaan mungkin, tapi agak ekstrim, tapi antum jangan marah, luar materi. Plesnya ini, siapa yang bisa mendatangkan satu dalil yang menerangkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai peci? Siapa yang bisa plus 50.000 mana kasih? Satu majalah plus 50.000. Siapa yang mampu mendatangkan dalil, satu dalil aja pendek pun enggak apa-apa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai peci? Angkat tangan yang belakang, angkat tangan. 50.000 plus majalah. Ada hadis mungkin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kegiatan mungkin kan. Anda mungkin pernah mendengar. Atau ada pertanyaan selanjutnya, siapa yang pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai peci? Enggak ada. Berarti untuk anak hadiahnya. Jawabannya apa? Tidak ada. Enggak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu pakai peci. Yang ada Rasulullah pakai imamah atau surban. Maka itu pakai peci hitam ini bukan tersabut dengan orang ahli bidah. Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Karena apa? Rasulullah SAW mengambil pakaian seperti itu, berpakaian seperti itu, mengambil jenis pakaian, bukan cara berpakaian, jenis pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW dari ujung kaki sampai ujung rambutnya tidak berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu ada catatan agar kita tidak terlalu ekstrim dalam berpakaian. Ana ulangi, Rasulullah SAW mengambil jenis pakaian, jenis bukan tata cara berpakaian. Selain dari warna putih ya, kalau dari warna putih ada hadisnya. Selain dari warna putih, bukan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan adat orang Arab pada saat itu. Berdasarkan adat. Jadi makanya oleh sebab itu para ulama mengatakan al-adatu muhakkam. Adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Adat orang Indonesia pakai peci hitam. Maka kita kembali, kita pakai peci hitam itu tidak termasuk dari menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi antum mencap anak ahli bidah silakan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun berapa? Berapa? 11 Hijriah. Yang lain? 8 Hijri ada yang lain? 9 Hijri ada yang lain? 13 Hijri ada yang lain? Sepuluh Hijriah. Karena apa? 13 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, 10 tahun berada di Madinah gelap, 23 tahun beliau berdakwah Makkah, 10 Hijriah beliau meninggal. Yang selanjutnya. Poin pertama. Antum dengan dia buku tadi. Ini apa? Adia para itu masih banyak. Yang selanjutnya adalah kata panitia. Pertanyaannya untuk yang tua-tua dulu, yang muda yang belum jawab. Selanjutnya adalah kita kembali ke materinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan keluar dan memberikan rezekinya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surat apa? Yang orang tua, orang tua. Iya. Silakan. Jangan anaknya yang ngambil, bapaknya yang ngambil. Barakallahu fikum. Masih lima. Poin kedua. Iya, Pak. Berdakwah. Bertakwa. Silakan Pak Borok atau Fibu. Tapi kalau yang ini nanti soalnya agak susah. Selanjutnya adalah poin yang keempat. Menyambung tali silaturahmi. Betul. Yang ketiga, apa yang paling belakang paling cepat ini? Nah, ini dia yang barakallahu fiik. Di sana yang paling belakang, bukan paling belakang. Antum masih muda. Antum masih muda. Yang anak muda yang di sanggar lagi harus dapat ini anak muda. Tidak boleh orang tua. Nanti mereka berlomba-lomba dapat ini yang muda. Selanjutnya poin yang keenam. Itu masih muda, bapak. Ia berimpak kepada penuntut ilmu, masya Allah, selamat pak. Barakallahu fikum. Kemudian yang baru pertama kali dalam kajian mingguan ini siapa angkat tangan? Baru pertama kali, bapak? Baru satu kali. Ya, silakan bapak masuk. Enggak, maksudnya yang baru pertama kali menghadiri kajian rutin ini. Minggu, artinya hari Minggu. Bukan di tempat ini, hari Minggu, kajian hari Ahad. Antum udah sering nampak mana? Maksudnya banyak pertama. Oh iya. Hadiahnya satu aja, lah, satu aja. Tanggung jawab. Satu aja, satu aja. Karena buku majalah tinggal satu. Bapaknya duluan, bapaknya duluan. Bapak ini pertama ngajinya. Hah? Udah lama ngaji ya? Terima kasih ya, Pak. Enggak, maksudnya yang hadir, yang pertama kali hadir di kajian rutin. Yang belum pernah datang, baru kali ini datang. Oh iya. Oh iya. Maafkan Bapak. Yang mengikuti kajian baru kali ini. Paham maksudnya. Kalau nampak yang pertama kali. Kalau dari wajah Bapak ini memang sudah bercahaya jelas. Silakan, Nak, silakan. Antum yang berhak. Barakallahu fiikum. Yang terakhir, yang muda pun bisa ikut. Tapi ana lebih mengharapkan agar yang muda yang dapat. Judulnya Al-Kabair, dikarang oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu taala. Dosa-dosa yang membinasakan, dosa-dosa besar. Pertanyaannya adalah agak susah. Abu Bakar memimpin selama 2 tahun lebih. Umar tidak begitu lama. Ali juga tidak begitu lama. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi pemimpin kaum muslimin ketika menjelang wafatnya zaman Abu Bakar As-Siddiq. Berapa tahunkah Umar bin Khattab menjadi pemimpin? 9? 10 tahun? 13 tahun. 2? 12 tahun. 11 tahun ya, 11 tahun kurang lebih 11 tahun. Betul enggak 11? Betul enggak 11? 11? 11? 11 tahun Bapak maju. 11 tahun beliau memimpin, paling lama beliau 11 tahun. Masa anak muda kalah dengan orang tua. Barakallahu fiikum. Karena waktu sudah habis, waktu sudah. Pertanyaan yang kena jawab di rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lebihnya itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangannya datang dari diri saya dan datang dari setan terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.